Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan syarah daripada Alfiyah bin Malik rahimahullah, pantun yang terakhir kita baca setorkan terlebih dahulu. 25 26 enggak masalah, tafadhal. Naam. Naam. Nah, barakallahu fikum. Sekarang kita lanjutkan halaman 115. Rincian daripada an-niyabah an-dhammah. An-niyabah an-dhammah. Yang pertama adalah wawu. Kita lihat. Qala al-mu'allifu asabahullah warfa' biwawin wansibanna bil-alif wajrur biya'in ma minnal asma' asif. Asif maknanya adalah adkur. Nanti disebutkan juga. Dan rafa'lah dengan wawu, nasablah dengan alif, jerlah dengan ya. Apa-apa yang aku sebutkan dari kalangan isim. Isim-isim di sini nanti namanya al-asmaul sittah. Kalau dalam matan jurumiyah namanya al-asmaul khamsah. Faham? Jadi poin yang pertama al-waw niyabatan adh-dhammah, tempat yang pertama di mana? Di al-asma al-khamsah. Wa ila rinciannya kalau antum mau mudah, rinciannya ada dalam matan jurumiyah. Ya enggak? Barakallahu fiik. Nah, setelah beliau menyebutkan tanda-tanda rafa, tanda-tanda nasab, tanda-tanda jar, tanda-tanda jazm, kemudian barakallahu fiik menyebutkan faslun al-mu'rabat qisman, ya enggak? Qismun yu'rabul huruf wa qismun yu'rabu bil harakat. Ya enggak? Kemudian situ sebutkan i'rab-i'rab yang keluar di asal, di antaranya ini. Paham ya? Alladzi yurfa' bil waw, nah, ya kan? Jamak mudzakkar salim, kemudian nomor al asma al khamsah. Tapi kalau mutamimah qatrun nada alfiyah namanya sudah ganti al asma asittah. Karena apa? Dimasukkan di dalamnya han. Hanun. Sudah kita lewati hanun apa hanun itu? Ibaratun amma yustakbah bihi dzikruhu. Suatu ungkapan yang kalau disebutkan itu dianggap saru atau jelek. Paham ya? Itu namanya hanun. Kalau terjemahan bebasnya kemaluan. Mafhum. Makanya ada hadis yang disahihkan oleh sebagian para ulama, man ta'azza bidakwal jahiliyah fa'idhu bihani abihi wala taqnu. Fa'idhu bihani abihi wala taqnu. Barang siapa yang berbangga-bangga dengan seruan jahiliyah, maka perintahkanlah dia tuh menggigit kemaluan bapaknya dan jangan enggak perlu dikinayahkan. Syahidnya bihani abi. Faham ya? Makanya kalau mutamimah qatrun nada alfiyah tambahi han. Abuka akhuka hamuki fuka dzumalin hanuk. Mafhum? Naam, itu sudah ma'ruf. Kita baca aja biar tambah jelas. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah qauluhu warfa' bi wawin wansiban bil alif wajrur bi ya. Hadhihi thalathu af'al. Nah, kata beliau, inilah tiga fi'il. Mana? Farfa', wansiban, wajrur. Tiga fi'il kan? Irfa', insib, ijrur. Irfa', insib, ujrur. Wa kulluha tatlub ma. Semua tiga-tiganya itu meminta ma untuk jadikan apa amalannya. Ini namanya apa? Ulama mutamimah namanya bab tanazu'. Bab tanazu', bab rebutan amalan. Tanazuk berselisih untuk rebutan amalan. Mah ini untuk siapa ya? Untuk yang pertama atau yang kedua? Ya kan, kita lewat tidur ya dalam mutamimah. Antum kalau mau merujuk ke mutamimah paling bagus itu. Kalau qatrun ada agak rumit, tapi kalau mutamimah cukup di situ. Bab tanazuk di akhir-akhir itu. Mas ingat atau teman? Tanazuk itu berselisih. Berselisih pertikai rebutan amalan. Nah di sini irfa, insib, ujrur, rebutan mah. Mafhum? Rebutan mah. Terus kira-kira dikasihkan yang mana? Kalau Basriyun menyebutkan ma dikasihkan yang paling dekat itu ujrur. Likurbihi. Kalau menurut Kufiyun dikasihkan yang lebih duluan, lisabkihi, dikasihkan yang irfa, nisib, paham ya seperti itu. Itu khilaf yang masyhur yang sudah kita lewati berkali-kali. Kita lihat aja bagaimana penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Na'am wa kulluha tatlub ma, masing-masing itu meminta ma fi qawlihi ma minal asma asif. Paham? Wa ma ism mausulun bimakna alladhi. Ma di sini ism mausul maknanya alladhi. Wa jurur bi ya'in alladhi minal asma asif e adkur. Faham insyaallah? Naam. Wa ya maf'ulun lil akhir, lihat ini. Dia maf'ul untuk yang terakhir. Mana yang terakhir? Ujrur. Faham? Naam. Min hadil af'al, dari fi'il-fi'il, dari irfa, insib, ujrur, ternyata apa? Ma ini dikasihkan yang terakhir itu ujrur. Mafhum? Apa alasannya kalau menurut Basriin? Likurbihi, lebih dekat. Perhatikan itu. Ma dengan ujrur, irfa, insib, lebih dekat mana Abdullah? Ujrur, itu loh. Alasannya itu. Naam, barakallahu fiik, li'annahu tanaza', kata beliau, wa hiya maf'ulun lil akhir min hadhihi al-af'al as-salasah, li'annahu tanaza'a fiha salatu awamil. Salah satu awamil, dikarenakan naam barakallahu fiik itu ma diperselisihkan tiga amil. Mana tiga amil itu? Irfa' satu, insib dua, ujrur tiga. Nah, tiga amil ini rebutan ma. Mafhum ya san? Kalau dalam mutamimah namanya babut tanazu'. Naam. Kita lihat walladhi ya'mal huwal akhir, tapi yang beramal yang akhir yaitu ujrur. Walidha, oleh karena ini yaqulu Ibnu Malik rahimahullah, berkata Ibnu Malik rahimahullah, wa tsani aula 'inda ahli al-Basrah wa ikhtara aksan ghairuhum da asrah. Adapun yang kedua, kata beliau, mengamalkan yang kedua itu ujrur, itu lebih aula menurut ahli Basrah. Alasannya apa tadi? Alasannya likurbihi, lebih dekat dengan barakallahu fik isim yang diperbutan tersebut. Faham? Nah, adapun ahlu kufah kufiyun menguatkan yang beramal itu sesudah yang pertama. Karena apa? Lisabkihi, lebih duluan. Jadi pahami ya, itu alasan mereka. Fayakunu qawluma minal asma asif maf'ulan lil fi'il ujrur. Masya Allah, ini penjelasannya jelas sekali ya. Maka menjadilah ucapan beliau ma minal asma asif maf'ulan sebagai maf'ul bih. Untuk fi'il mana? Ujrur. Jadi ma ism mausul ma beninan sukun fi ma'lin nasbin maf'ulan bih. Maf'ul madraman? Naam. Wa amal fi'lan as-sabiqan, adapun dua fi'il yang telah di yang telah mendahului yaitu apa? Irfa' sama insib. Naam, wa huma irfa' wa insib, fa yuqaddar fihim al-maf'ul takdiran, kita lewati. Maka ditakdirkan untuk keduanya maf'ul yang disembunyikan, li'annahu mahdhufun, karena dibuang. Paham ya? Jadi kalau dia membutuhkan isim mansub sebagai maf'ul, kalau diamalkan yang terakhir berarti yang pertama diamalkan dengan dhamir mansub yang dibuang. Paham ya? Seakan-akan irfa'hu, insibhu, gitu loh. Faham? Naam. Sudah kita lewati ya. Jadi kalau antum masih bingung, rujuknya kemana? Mutamimah babu tanazu'. Kalau mau panjang lebar ya, di kotrunada babu tanazu'. Naam. Karena jurumiyah belum dibahas itu. Jurumiyah belum dibahas. Naam. Barakallahu fikum. Qawluhuma al-mausulah tahtaju ila silatin. Ma mausulah butuh silah. Karena apa? Karena isim mausul, ada isim yang bagaimana? Al-ismu alladhi yahtaju ila silatin wa a'idin. Isim yang butuh apa? Silah dan a'id. Nah, ma ini isim mausul gitu loh. Paham ya? Nah, mustarak atau isim mausul mukhtas atau nah mustarak ini Abdullah, ma ini mukhtas atau mustarak? Mustarak, karena enggak akan berubah ma terus. Paham ya, untuk mufrad mudzakkar bentuknya ma. Paham ya? Cuma takdirnya beda. Nah, maksudnya mustarak ya. Jadi kita lewati semuanya dalam qatr nada ataupun mutamimah. Jadi kalau merujuk ke sana panjang lebarnya. Ma al-mausulah tahtaju ila silah, dia butuh silah. Apa itu silah Abdurrahman? Apa itu silah? Ewa? Apa itu silatul mausul definisinya? Ewa? Al-jumlatul lati waqa'at ba'da ism mausul, jangan lupa ya. As-silah adalah jumlatul lati waqa'at ba'da ism mausul, jumlah yang datang setelah ism mausul namanya silah. Adapun a'id ad-dhamir alladhi ya'udu ila ism mausul, adapun a'id ad-dhamir yang kembali pada ism mausul. Sudah kita lewati semuanya. Wasilatuha jumlatu asif, jumlah asif itu sebagai silahnya. Wa hiya fi'lun mudhari'un marfu'un wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiru ana. ana adzkur gitu. Wal jumlah silatul mausul la mahallalah min al-i'rab. Ingat ini termasuk jumlah yang tidak punya mahal i'rab, jumlah silatul mausul. Ada jumlah lain enggak Ihsan yang tidak punya mahal i'rab selain jumlah silatul mausul? Ada enggak? Ingat enggak antum? Allahu azza wa jal, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Aisyah radhiyallahu anha, sunnah radhiyallahu anha, radhiyallahu anhu, azza wa jal, jumlah apa namanya? Ayo nam, ayo jumlah i'tiradiyah, jumlah kata sisipan itu enggak punya mahal i'rab. Silatul mausul termasuk yang tidak punya mahal i'rab. Mafhum rahman. Jadi kalau anda dijebak orang wal jumlah min silatul mausul fi mahali apa? Katakan la mahallalah min al-i'rab. Wa jumlah azza wa jalla fi mahali apa? La mahallalah min al-i'rab. Mafhum? Naam. Ada lagi Abdullah? Jumlah yang tidak punya mahal min al-i'rab? Rahman? Jumlah tafsiriyah. Tafsiriyah yang sudah kita lewati dulu ya. Sudah kita lewati mufassir mufassar enggak boleh bertemu. Kita lihat sini barakallahu fiik. Kata beliau barakallahu fiikum, na'am takdirnya ana. Wal jumlah silatul mausul la mahalla min al-i'rab wa min al-asma muta'alliqun bil fi'il asif. Ucapan min al-asma itu muta'alliqun, dia nama ada kaitannya dengan fi'il asif. Ketergantungan fi'il asif. Maknahu wa makna asif adzkur ini. Makna asif itu adzkur. Ya, artinya seakan-akan gini artinya. Rafa'lah dengan wawu, nasablah dengan alif, dan jirlah dengan ya apa-apa yang telah aku sebutkan dari kalangan isim itu loh katanya. Asif itu adkur. Mafhum madraman? Naam. Lanjutkan lagi. Makna al-bait, makna pantun ini irfa' bil wawi, wansib bil alif, wajrur bil ya, ma adkuruhu minal asma. Rafa'lah dengan wawu, nasablah dengan alif, jarlah dengan ya apa-apa yang aku sebutkan dari kalangan isim, dikenal dengan apa? Al asma sittah. Sudah kita lewati dulu, ana sebutkan sedikit aja barakallahu fik, ingat-ingat al asma sittah ada berapa bahasa Abdurrahman? Ada tiga bahasa, apa? Tam. Ungkapkan yang liru. Ewa. Ada tiga bahasa. Abdullah ingat? Ihsan ingat? Lupa tu ya? Itsmam. Terus? Nakes terus? Ewa? Ewa? Terus sama lagi satu lagi Abdullah? Al-Qasr. Jangan lupa. Al-Asma'u Sittah ini memiliki tiga bahasa. Al-Itsmam, An-Nakas, Al-Qasr. Al-Itsmam itu yang di-i'rab dengan huruf. Ja'a abuka akhuk, ja'a abuka, ra'aitu abaka, marartu bi'abika, itu namanya itsmam. Mafhum? Adapun kalau qasr itu yang di-i'rab dengan harakat muqaddarah. Qasr itu yang apa? Yang di-i'rab dengan harakat muqaddarah. Dia enggak berubah, ja'a abaka, ra'aitu abaka, marartu bi'abaka. Pakai alif semuanya. Itu qasr namanya. Mafhum? Yang ketika nakes, lugah nakes itu lugah yang bagaimana? Yang dihilangi huruf apa? Huruf? Huruf-huruf tanda i'rabnya dihilangi. Jadi bacanya ja'a abuka, ra'aitu abaka, marartu bi'abika. Ewa na'am. Khusus untuk han ya, untuk han, maka yang afsah apa isnan yang afsah? Nakes, qasr atau itsmam untuk han? Nakes. Pantunnya. Mat mutamimah sudah disebutkan, kotor nada sudah kita lewati juga. Pantunnya nanti sebutkan nama alfiah juga, tapi enggak masalah sebutkan. Naam, itu pantunnya. Abun akhun hamun kadzaka wa hanu wa naqsu fi hadzal akhiri ahsanu. Paham ya? Nakes untuk hantu yang ahsan. Hanuk, hanak, hanik. Mafhum rahman. Tiga bahasa ini diingat-ingat ini. Mulai muncul di mutamimah, qatr nada alfiyah dibahas lagi. Nanti akan kita jumpai. Kita lihat. Walam yadhkurul as-sukuna. Al-mu'allif tidak menyebutkan sukun. Kenapa ya kalau enggak menyebutkan sukun? Karena yang kita bahas sekarang isim. Isim kemasukan sukun atau tidak? Sukun masih jazm maksudnya. Tidak, wala jazma fiha, enggak jazm. Li'anna sukuna la yadkhul 'alal asma. Kalau diutlakkan seperti ini sebenarnya keliru, perlu dicek lagi. Sukun itu enggak masuk pada isim katanya, tapi kita katakan jazm yang enggak masuk. Sukun masuk enggak Abdurrahman pada isim? Masuk, cuma mabni. Man anta? Man anta ya akhi? Man isim kan? Isim istifham. Ada sukun enggak akhirnya? Sukun enggak? Sukun masuk pada isim cuman mabni. Jadi kita husnudzan saja, berbaik sangka. Mungkin yang dimaksud oleh beliau sukun ini adalah jazm gitu loh. Paham? Hah? Beliau memang enggak nyebutkan sukun. Kenapa? Kata beliau ini, karena sukun enggak masuk pada isim kita katakan, bahkan masuk sukun pada isim. Cuman bukan mu'rab tapi mabni. Mafhum? Kalau yang dimasukkan jazm, na'am jazm enggak ada isim. Falil asma'i min dzalika raf'u wa nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Wa hadhihi alamatu i'rab al-asma'il khamsah. Ini tanda-tanda i'rab asma'il khamsah. Wa hiya mimma kharaja 'ala al-asl, termasuk isim yang keluar dari asal. Termasuk isim yang keluar dari asal. Jadi kalau ada orang nanya, kenapa ya kok dirofak dengan dhammah? Li'annahu aslun wal aslu la yus'al wa innam yus'alu idza kana kharaja 'an al-asl. Itu kaidahnya. Kenapa ya ini kok dinasab dengan fathah? Li'annahu aslun wal aslu la yus'al wa innam yus'alu idza kana kharajan 'an al-asl. Sudah dipahami? Coba tak tanya sekarang. Nah, ada orang nanya ke antum Abdurrahman. Limadha hadza yujar bil kasrah? Kenapa ini kok dijar dengan kasrah? Jawabnya mana? Li'annahu aslun. Terus wal aslu wal aslu la yus'al. Terus na'am wa inna ma yus'alu idza kana kharijan 'anil asl. Itu kaidahnya, jangan sampai lupa. Kita lihat lagi di sini barakallahu fiik, kata beliau, wa hiya mimma kharaja al-asl wa fahiya 'alamatun mukhalifatun lima sabaq. Yang mana barakallahu fiik, tanda-tanda tersebut adalah tanda-tanda yang berseberangan terhadap apa yang telah kita lewati. Kenapa kok berseberangan? Karena pada asalnya rafa dengan apa? Dhammah. Nasab dengan apa? Fathah. Jar dengan apa? Kasrah. Nah ternyata pada asma'u sittah ini, abuka, akhuka, hamukifuka, dhumalin, hanuk, ini dijar dengan apa? Dijar ya. Dinasab dengan apa? Alif. Dirobak dengan apa? Wawu niyabatan. Mafhum? Ala sabili an niyabah. Kita lihat haitsu yaqulu hunak, yaitu nah barakallahu tatkala beliau mengatakan di sana irfa' bid dhammin wa huna yaqul irfa' bi wawin. Ya enggak? Rafa'lah dengan dhammah di awal permulaan. Kemudian di sini beliau mengatakan rafa'lah dengan wawu. Wa yaqulu hunak, dan beliau mengatakan di awal permulaan wansibanna fathan, dan nasablah dengan fathah. Wa huna yaqul, di sini sekarang beliau mengatakan wansibanna bil alif. Seakan-akan kontradiksi. Seakan-akan berseberangan, seakan-akan bertabrakan. Bagaimana cara mensinkronkannya? Bagaimana cara menggabungkannya, mencocokkannya, mengharmoniskannya? Itu bahasa bahasa bagusnya, mengharmoniskannya. Bagaimana caranya biar harmonis? Paham ya? Romantis gitu ya. Bagaimana caranya? Kita lihat. Karena sebetulnya beliau di sini. Wa huna yaqul wan siban bil alif, wa yaqulu hunak wa jura kasran. Di sana beliau mengatakan di awal permulaan jarlah dengan kasrah. Wa huna yaqul, di sini beliau mengatakan ujrur bi ya'in, dan jarlah dengan ya. Seakan-akan kontradiksi atau tidak Abdurrahman? Seakan-akan na'am. Fa kaifa yatala'amul kalam al awal wasani? Bagaimana caranya menggabungkannya? Talam yatala'am itu menggabungkan, mencocokkan, mensinkronkan, mengharmoniskan. Faham Abdullah? Bagaimana cara mengharmoniskan ucapan yang pertama dan yang kedua biar tidak terjadi kontradiksi? Faham? Naqul, kita katakan inna qaulahu wa khairu ma dzukira yanub. Sesungguhnya ucapan beliau dan selain apa-apa yang disebutkan itu adalah pengganti, bukan tanda asli. Sehingga kalau antum ucapkan nanti abu ja'a abuka abu fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alam tarafihi al waw niyabatan al dhamma, pengganti. Bisa dipahami? Nah, caranya gitu. Jangan lupa lagi. Yakni idza wajadta marfu'an bi dhamma, maksudnya apabila engkau menjumpai marfu' dengan selain dhamma tandanya, fahuwa na'ibun al dhamma, berarti dia pengganti dari dhamma. Wa idza wajadta mansuban bi fathah, dan apabila engkau menjumpai mansub bukan dengan fathah, fahuwa naibun al-fathah, maka dia pengganti daripada fathah. Wa idza wajadta majruran bi ghairi kasrah, apabila kau menjumpai nam kok dijar bukan dengan kasrah, fahuwa naibun anil kasrah. Faham? Tapi kalau mengirab, bagaimana irabnya dicocokkan? Wa alamatu jarrihi al-ya'u niyabatan anil kasrah, wa alamatu nasmihi al-alif niyabatan anil fathah, wa alamatu raf'ihi al-waw niyabatan dhammah. Mafhum insyaallah? Asal? Naam. Itu diingat-ingat baik-baik. Idan jika demikian, hadil asmaul khamsah aw sittah. Beliau mengatakan aw sittah karena untuk yang sittah ini para ulama silang pendapat. Sepakat Ibnu Jurum dan juga yang sepakat dengan beliau 5 tok gitu loh. Adapun Tuhan ini silang pendapat Tuhan ini. Faham? Nah, cuma diikutkan seperti yang lainnya. Dengan catatan tambahan ternyata apa yang rajih kemarin atau tadi kita sebutkan kan yang rajih nakes qasr atau ismam nakes abun akhun amun kadzaka wa anu wa naksu fi hadzal akhiri ahsanu, sehingga karena dia nakes kembali ke seperti semula yaitu isim-isim yang lainnya. Naam. Naam barakallahu fiik. Jadi karena dia yang nakes itu bahasa yang ahsan untuk han, akhirnya para ulama tidak mengikutkan han barisan dari isim-isim tersebut seperti siapa? Ibnu Ajurum menghitung cuman ada 5 saja. Kita lihat sini barakallahu fiik. Kata beliau, tu'rabu bil huruf kama sabaq. Maka isim-isim yang 5 atau isim-isim yang 6 ini di'rab dengan huruf sebagaimana sudah kita lewati. Turfa bil wawi niyabatan 'anil dhammah. Tunsab bil alifi niyabatan 'anil fathah. Tujar bil kasrati tujar bil ya'i niyabatan 'anil kasrati. Wa hadha huwa al babul awwal mimma kharaja lil asl. Kata beliau, ini adalah bab yang pertama yang keluar daripada hukum asal. Wa dhahaba sibawaihi, lihat. Dan berpendapat sibawaihi ila anna hadhil asma, yaitu pendapat beliau bahwasanya isim-isim ini mu'rabatun bi harakatin muqaddarah. Sibawaihi berpendapat al asmaul khamsah atau al asma sittah itu mu'rabah dengan harakat muqaddarah. Berarti bagaimana caranya? Ja'a buka abu fa'ilun marfu'un bil fi'li wa atrafihi dhammah muqaddarah. Paham? Nah, ini pendapat yang lemah tapi kita lihat. Farafu bi dhammatin muqaddaratin 'ala al-wawi, maka rafa'in dengan dhamma muqaddarah di atas wawu. Wa nasbu bi fathatin muqaddaratin 'ala al-alif, dan nasbu dengan fathah muqaddarah di atas alif. Wal jarru bi kasratin muqaddaratin 'ala al-ya, kasrahnya dengan apa? Jarnya dengan kasrah muqaddarah di atas ya. Wa ikhtara hadzal qaul Ibnu Aqil. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Aqil. Siapa Ibnu Aqil itu? Ibnu Aqil punya syarah terhadap Alfiyah 2 jilid. Cetakan Saudi ada yang 3 jilid. Cetakan Mesir 2 jilid. Tamnya termasuk syarah Alfiyah yang paling bagus syarah Ibnu Aqil. Itu yang dipakai di Damat dulu yang diajarkan syarah Alfiyah Ibnu Aqil. Faham ya? Nah, cuman kita pilihkan syarah yang ini, syarahnya Syekh Muhammad Shalih Utsaimin karena beliau ahli sunnah, kemudian juga beliau ketika membahas bahasa Arab itu enggak murni bahasa Arab, kadang disisipkan masalah akidah, masalah tauhid. Itulah yang kita cari. Karena belajar bahasa Arab itu adalah ilmu apa? Ilmu wasilah bukan ilmu ghoyah. Ghoyahnya memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita lihat. Nah, kita lihat sini. Karena ada yang asabiyah fanatik dengan si Baweh. Kata beliau, waqtara hadzal qaul Ibnu Aqil, dan pendapat ini yang mengatakan asmaul khamsah atau al asmaul khamsah itu dirafa' dengan dhamma muqaddarah, dinasab dengan fathah muqaddarah, dijar dengan kasrah muqaddarah, dinasab dengan fathah muqaddarah, dijar dengan kasrah muqaddarah. Ini pendapat yang dipilih Ibnu Aqil. Apa kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin? Wa hadza ghairu sahih. Dan pendapat ini enggak benar. Wa Ibnu Aqil minal muqallidin. Ibnu Aqil termasuk orang-orang yang muqallid, taklid dia. Ibnu Aqil rahimahullah. Taklid dengan siapa? Ya taklid dengan na barakallahu fik sibawaih. Sampai-sampai mengatakan hatta qala rahimahullah fi sya'ni sibawaih, sampai-sampai Ibnu Aqil mengatakan ya, tentang keadaan sibawaih karena benar-benar istilahnya apa istilahnya itu benar-benar muqallid, taklid dengan sibawaih. Beliau mengatakan idza qalat hadami saddiquha fa innal qawla ma qalat hadami. Kalau hadami itu sudah ngomong, benarkan ucapannya gitu loh. Kalau sibawaih sudah ngomong, benarkan sudah itu loh ucapan sebawah itu. Kenapa? Fa innal qaula ma qalat hadami, karena sesungguhnya ucapan atau pendapat itu pendapatnya sebawah itu katanya. Ini lafadznya hadami tapi dipakai untuk sebawah gitu loh. Paham? Coba antum ingat kisahnya Syekhul Islam dengan siapa? Abu Hayyan. Ketika Syekhul Islam berkunjung ke mana kemarin? Ke mana Ihsan? Berkunjung ke mana itu? Ke Mesir ya, ke Mesir. Nah, sebawah. Abu Hayyan debat dengan Syekhul Islam. Ternyata ada satu permasalahan yang Syekhul Islam itu berseberangan terhadap Alkitab. Terhadap Alkitab karya siapa? Sibawaih. Syekhul Islam dituntut oleh Abu Hayyan agar mengikuti yang ada dalam Alkitab. Syekhul Islam kaget. Selama ini Syekhul Islam ma'ruf ahlus sunnati wal jamaah kan, berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kaget. Kemudian tanya Syekhul Islam, tanya, kitab yang mana itu? Kitab siapa? Kata Abu Hayyan, kitabnya Sibawaih. Dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau cerdasnya luar biasa. Beliau mengatakan memangnya Sibawaih itu nabi, sehingga aku harus mengikuti yang ada dalam Alkitab karya Sibawai. Di dalam Alkitab karya Sibawai itu ada kesalahan, sekian-sekian kesalahan yang Sibawai sendiri tidak tahu dan kamu gak tahu juga. Kalah gak debatnya? Kalah itu. Syekhul Islam dilawan, beliau muhakkik. Jadi kalau meneliti, benar-benar teliti. Di dalam kitab Sibawai itu ada kesalahan yang Sibawai pengarangnya itu gak tahu gitu loh. Kan luar biasa itu. Dan juga apa? Abu Hansen gak tahu. Nah, makanya kembali Alkitab itu, Alkitab itu maksudnya Alkitab Sunnah, bukan kitabnya Sibawai. Yang terakhir, perhatikan. Lakin nananakul, tapi kita mengatakan Sibawai laisa bihadami. Sibawai itu bukan hadami. Pantun ini yang digembar-gemborkan. Orang-orang mukallidun yang taklid dengan Sibawai, pantun ini sering diucapkan. Idza qalat hadami fasaddiquha, fa innal qawla ma qalat hadami. Kalau Sibawai sudah ngomong, benarkanlah ucapannya Sibawai. Karena ucapan yang benar itu ucapan Sibawai katanya. Nah, lihat itu. Waswa, pendapat yang benar, ma'alil jumhur, itu pendapat jumhur. Bahwasannya al-asma'us sittah, al-asma'ul khamsah, dirafa', dinasab, dijar dengan huruf, bukan dengan harokat. Mafhum, teman-teman? Naam. Tu'rabu bil huruf, wa annaha tu'rabu bil huruf. Bahwasannya al-asma'ul khamsah, atau al-asma'us sittah, itu di'irab dengan huruf. Baridha qala Nadhim rahimahullah ta'ala, oleh karena ini, An-Nadhim berkata, warfa' biwawin mansibanna bil alif, idhan, jika demikian kalamu itu Malik huwa shawab bila syak, masyaallah. Jika demikian kalamu itu Malik itulah yang benar tanpa diraguan lagi. Wal haqqu ahaqqu an yuttaba. Masyaallah, ini lihat nih, ada ungkapan yang bagus ini. Inilah bagusnya syarahnya Syekh Muhammad Rasul Utsaimin. Ini ucapan enggak jumpai dalam syarah Ibn Aqil ini. Wal haqqu ahaqqu an yuttaba. Dan kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti. Paham ya? Walaupun apa? Walaupun Sibawaih menyelisihinya. Walaupun Sibawaih punya Alkitab gitu loh. Bisa dipahami ya? Karena yang kebenaran mutlak itu ada dalam Alkitab, Al-Quran maksudnya, bukan kitabnya Sibawai. Mafhum? Bukan kitabnya Sibawai. Nah, mula alam suwab ini yang diambil, yang disetorkan pada pertemuan yang akan datang, 3 ya. 25, 26, 27 insyaAllah ta'ala. Walhamdulillah rabbil alamin.